ku kelingan pertama kali dewe kenalan. Niatku arep tak kawe pelarian, saya suwe aku ngerasa nyaman. Ora gampang ngadepi aku, ra gampang ngerti sikapku. Sabarmu tak akoni hebat, seliramu Chandra tahu sambat. Muka wae tresnone dewe kuat. Matur nuwun sampun gawe nyaman. Aku percaya seliramu tenanan. Janjiku bakal selalu setia. Muka Gusti nyandeng noneng pelaminan. Ngapurane yen aku ake salah. Sabarmu neng aku ora kenal lelah. Ku pertahan dengan susah payah, kita takkan berpisah. Sampun gawe nyaman.